Oke, masih bersama Wahana Musik, kita dangdutan kembali. Tapi kita dangdutan sambil kita mencari alamat yang palsu. Bareng bersama Wahana Musik, Jihan Audi Du Palapa.